إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari azab neraka-Nya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allazi yaraka hina taqum, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kalian tatkala kalian berdiri menghadap kepadanya untuk melaksanakan ibadah, yakni ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Wa taqallubaka fis sajidin, demikian pula Allah Subhanahu wa taala melihat perubahan dari gerak tubuh kalian ketika kalian sujud bersama dengan orang-orang yang sujud, yang sholat. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat di atas disebutkan oleh ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut yang maknanya, termasuk perkara yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, yakni Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk dia bisa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadanya taufik untuk bisa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hamba tersebut tatkala telah dia melakukan usaha upaya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan untuk tawakal, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala upaya usaha untuk menegakkan perintah Allah, menjalankan ibadah. Dan dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya melainkan dengan perintah, dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini senantiasa kita ucapkan ketika kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayat tersebut pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi yaraka hina taqum. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala melihat kalian tatkala kalian berdiri. Walaupun kalian berdiri menghadapnya di kegelapan malam dalam keadaan sunyi sepi, tidak ada seorang pun yang melihat engkau ketika beribadah kepadanya. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah melihat segala tindak tandukmu, rukuk sujudmu. Allah Subhanahu wa taala melihat, bahkan melihat apa yang ada di dalam kalbumu, di dalam hatimu. Maka hendaknya kita perbaiki ibadah kita. Demikian pula dalam ayat tersebut wa taqallubaka fis sajidin, juga Allah Subhanahu wa taala melihat kalian ketika kalian sujud, rukuk sujud bersama dengan kaum muslimin dalam salat berjamaah. Walaupun tidak dilihat oleh saudara kalian yang berada dalam masjid, namun Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di kalbumu, yang ada di dalam hatimu ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, maka hendaknya kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengilmui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat tersebut pula disebutkan ibadah salat dalam hal al-qiyam, berdiri, dan juga dalam hal sujud. Ibadah, dua ibadah ini dalam salat, berdiri dan sujudnya seorang merupakan asyraful a'mal fi salat. Merupakan amalan yang paling mulia dalam ibadah salat. Berdiri itu merupakan asyraful a'mal min as-sujud min haythu dzikr. Berdiri itu lebih utama, lebih mulia daripada sujud dari sisi, ditinjau dari sisi zikirnya. Dikarenakan ketika seorang berdiri, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Dan qiraatul Quran merupakan afdalul kalam, merupakan ucapan yang paling utama. Sedangkan sujud lebih mulia daripada berdiri ketika seorang melaksanakan ibadah solat dari sisi hayah, dari sisi keadaan dia ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Dikarenakan ketika seorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tempat yang mana seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Perkara atau keadaan yang mana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya, yakni tatkala seorang hamba itu sujud, maka hendaknya kita memperbanyak doa di dalam sujud kita, dikarenakan itulah tempat ketika itu seorang hamba dekat dengan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya dia memperbanyak doa kepadanya. Di antara bentuk muraqabatullah, muraqabah, merasa diawasi dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia menjaga lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalqilu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang terlafadzkan melainkan ada di situ raqib dan atid. Ada malaikat yang akan mencatat amalan-amalan hamba dari ucapan yang diucapkan hamba tersebut. Dan juga di antara bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawasi seorang hamba, maka tentunya dia harus yakin dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Maka inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita menghadirkan di dalam dada-dada kita, di dalam hati kita, apakah kita sudah menghadirkan dalam hati kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kita sudah menghilangkan dalam kalbu kita kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan, dosa-dosa? Maka hendaknya kita introspeksi diri, mawas diri dengan apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Barakallahu li wal Qur'an. Barakallahu li wal Qur'an fil Qur'anil Azim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Inna alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya dari Abu Sufwan Bushr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Manusia yang paling baik, yang paling utama adalah seorang yang diberikan umur yang panjang, dalam keadaan dia diberikan umur yang panjang dibarengi dengan baiknya amalannya, diimbangi dengan solehnya amalan-amalan dia. Dengan sebab itu sebagai penutup, yang diharapkan sebagai penutup dari akhir kehidupannya, panjang umurnya dibarengi dengan hasuna amaluh, amalnya baik. Dan tentunya kita semua mengharapkan yang demikian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir, "Awalam nu'ammirkum ma yadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadhir." Bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan atau pemberi peringatan yang dengan itu seorang bisa mengambil pelajaran darinya? Wajah aku menadir. Ini peringatan yang sepatasnya tatkala seorang diberikan umur yang panjang, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan jumhur ulama, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara?" Yani maknanya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Yang selainnya ketika seorang berada di umur 60 tahun sudah tidak ada lagi ada udur, tidak ada lagi keringanan untuk melakukan perbuatan dosa, untuk senantiasa tenggelam dalam dosa-dosa. Yang selainnya seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah ketika dia berada di umur 60 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Maka dinukilkan bahwasanya ahlul Madinah tatkala mereka telah mencapai usia 40 tahun, mereka meninggalkan kehidupan dunia. Ini sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri menghadapi yang namanya al-maut, kematian. Maka hendaknya kita menggunakan waktu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dari umur ini, menggunakan untuk ibadah kepada Allah. Hendaknya kita berhenti dari dosa-dosa, kelalaian-kelalaian kita dari beribadah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadhir." Ya. An-nadhir, ada yang mengatakan ar-rasul alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan asy-syaib, yakni uban sebagai tanda. Maksudnya seorang hamba itu sudah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas menunjukkan semakin panjang umur seorang, selainnya semakin baik pula amalannya. Yang dengan sebab itu dia bisa menutup amalan kehidupannya dan diharapkan husnul khatimah. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan segala larangan-larangannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.